Mengapa adik wajahmu kini muram selalu? Betapa tidak, sedih hatiku. Coba katakan apa maksudnya, ku ingin tahu. Mengapa wajahmu kini muram selalu?